Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan telah menegah yang demikian itu Al-Ash'ari dan Al-Baqilani dan Ibn Hibban, dan ada diriwayatkan dia daripada Malik dan lainnya lain daripada Malik, dan telah mengharukan akan dia oleh kebanyakan ulama seperti Ishaq dan Ibnul Arabi dan Al-Ghazali dan Izzuddin bin Abi Salam dan lainnya, dan berkata Al-Qurtubi bahawasanya ialah yang sebenar, telah menakal akan dia. Nakal ni pindah cakap. Daripada ulama mutakallimin menyebut akan dia oleh Imam As-Suyuti pada kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, kita masih lagi tentang surah Al-Fatihah. Kebesaran surah Al-Fatihah. Fadilat membaca surah Al-Fatihah. Jadi di dalam Al-Quran ada 114 surah. Dalam 114 surah ni, dia ada surah yang lebih daripada hak lain. Hak lain tu lebih dah, tapi ada yang lebih lagi. Maka yang paling lebih, dia ada lain, Al-Fatihah. Eh? Surah yang paling lebih. Surah besar ni, Al-Fatihah. Dan hadis ini juga menjadi dalil ataupun surah Al-Fatihah itu wajib dibaca pada tiap-tiap semayang. Wajib ataupun sunat. Semayang fardu pun wajib baca Fatihah. Semayang sunat pun wajib baca. Padahal semayang sunat je. Tapi wajib baca Fatihah. Nak semayang tu sunat. Tapi bila dah semayang sunat, dia wajib kena ikut peraturan. Lepas tu dalam wajib ada sunat. Dalam sunat ada wajib. Dan tiada sah sembahyang yang tiada dibacakan Al-Fatihah padanya pada sembahyang. Kerana sembahyang ni dia ada Fatihah dalam. Sekalipun sembahyang jenazah, dia ada Al-Fatihah juga. Telah mengeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Tirmizi dan Nasai akan suatu had lagi hadis yang menjadi dalil atas tiada sah sembahyang yang tiada dibacakan padanya akan Al-Fatihah daripada Ubadah bin Samit, bahawa Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tiada sembahyang bagi mereka yang tiada membaca akan Fatihah Al-Kitab. Fatihatul Kitab maknanya pembuka kitab. Kitab mana buka? Kitab Quran. Nah, Al-Quran tu kitab lah. Niat kita baca ni pun kitab juga. Tetapi Al-Quran adalah kitab yang turun daripada langit. Kitab samawi dia panggil. Yang diturunkan daripada langit. Nah, yang merupakan kalam Allah. Maka Al-Quran yang ada pada halaman depan kita ni, yang ada di rumah kita 30 juzuk tu, dia mula dengan surah ni dulu. Maka digelar surah Fatihah. Fatihah ni pembuka. Pembuka. Kalau Fathun makna buka. Fatihah yang membuka. Jadi kita buka Al-Quran dengan surah Al-Fatihah. Baru jumpa Al-Baqarah Alif Lam Mim. Digelar surah Al-Fatihah. Berkata Tirmizi, dan bermula atas hadis inilah amal di kebanyakan ulama daripada sahabat, setengah daripada mereka itu Umar bin Al-Khattab dan Ali dan Jabir dan Imran bin Husain dan lain. Kata mereka itu ulama-ulama sahabat, tiada memadai semayang yang batal semayang melainkan dengan membaca Fatihah. Jadi kalau tak ingat baca Fatihah, dah dengan sujud sahwi saja, kena tambah rakaat yang lain. Rakaat hak tak ada Fatihah tadi tak sah. Kita teringat dalam tayat akhir. Bahawanya kita tadi rakaat ke akhir tak baca pun Fatihah. Kita ralik tak ni. Maka tak boleh sujud sahwi baru salam tak. Mereka kena bangun semula. Baca Fatihah, rakaat semula. Dan tayat akhir semula selepas dua sujud. Baru sujud sahwi. Sebab dia rukun semayang. Rukun kalau tinggal tak boleh sujud sahwi saja. Kena ulang dulu rukun. Kalau tinggal sunat apa, kita nak salam lele-lele tu, teringat, dah baca kunut subuh. Terlupa kunut dah. Tak payah bangun, kalau bangun batal. Ada tu imam bangun, turun sujud dah. Terus tinggal kunut subuh. Bangun semula cacam. Tok Imam bodoh. Makmum pula ikut. Batal habis. Datuk Imam tak mau mengaji. Tok Imam bukan mana orang alim. Ha? Dia kena mengaji. Ya? Menaikkan Tok Imam tu dia alim. Ha, baru Tok Imam tak payah mengaji. Ha? Dia tujuk dah. Tinggal tu doa kunuk. Naik bangun cengok. Habis ikut. Dua tiga sah belakang. Naik habis. Semua batal belakang. Nah, nanti nak pandai lah. Semayang tak pandai. Dia ada politik dalam semayang. Macam mana cara? Kalau Tok Imam salah, kita nak kona ke mana? Ha, dia ada politik pula. Nah, nak takbir diri lagu mana? Nah. Ha. Dato' Imam lagi ngajar, mau lari. Tok Imam. Ada ke sini lah. Eh? Ha. Dia pergi ngajar buku kita, dia pun lebih. Ha, duduk luar, lepak apa semua. Nah, isi masuk pula. Tapi buat dah betul sekarang. Nah. Ha. Bila salah tu ikut imam. Tak ikut Datuk Imam. Datuk Imam salah tak ikut. Datuk Imam betul boleh ikut. Sebab apa? Sebab di luar semayang supaya kita ikut pemimpin. Kerana di luar daripada surah masjid ada pemimpin. Ada menteri. Ada raja yang memerintah kepada rakyat. Kita sebagai rakyat. Wajib kita patuh. Ya ayuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati Allah, taat kamu kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, dan kamu kena taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Ha, wajib kena taat, jangan main. Deh. Ha, tapi kalau tu imam bahan lima ka'at, boleh ikut. Tak boleh ha. Kalau kita ikut, gelang kita-kita. Deh. Maknanya dalam semayang tu imam dah buat salah, kita tak boleh ikut. Di luar semayang, kalau pemimpin salah, tak boleh ikut. Sebab latihan semayang jemaah mengikut imam adalah latihan untuk kehidupan harian kita 24 jam. Nampak? Dalam kehidupan di luar daripada jemaah. Ha, tu baru tu. Ni tu imam naik, dah ikut kalau salah. Tu imam luar ikut mulai-mulai ada. Tak boleh. Jadi, bila kita tinggal rukun, tak memandu kita, hanya sujud sahwi, mesti kena buat semula rukun. Maka benda apa yang kita buat selepas tinggal rukun tu, hanguh dia panggil. Tak pakai lagi. Padahal selepas tadi, rakaat keempat kita sujud, kita rokok, kita tidak, ada duduk pula. Tak pakai belakang dah. Sebab apa? Sebab Fatihah tak ada. Apa yang tertinggal selepas tu, ha, maka hanguh habis. Kena ulang balik. Macam orang pergi haji lah, Mekah. Dia ada rukun haji. Dia ada wajib haji. Nah, melantar tu boleh wajib ke rukun? Melantar, melantar batu dalam jamrah. Eh? Wajib ke rukun? Kalau kita tak lantar sah tak haji. Eh? Sah juga haji berdosa tinggal hak wajib. Tapi sah haji. Loponglah sikit. Nah, tapi sah. Ha, tapi kalau kita kita pun boleh kambing. Eh? Ha, boleh bayar dam. Tak apalah wajib haji. Tapi kalau tak ingat wukuf, boleh bayar dam. Ha, hangus licinnya. Pasal dia rukun haji. Ha, tu dia ada beza. Nah. Ada orang Malaysia lagi tak ingat wukuf. Dia terperangkap dalam bas. Bas tu sibuklah orang berpuluh berjuta-juta ni. Jadi bas nak pergi dengan dalam bas tu tak boleh nak safar. Mereka kena turun daripada bab jalan kaki baru masuk dalam tanah apa benda ni sepadang Arafah. Bah tu di luar. Bah dah nak gidah duduk dalam bah tu sampai esok. Duduk situ. Orang lain turun jalan. Jadi tengah malam habis. Habis dah tepu. Dah pagi raya baru dia gidih Arafah. Ha tu kata. Pasal dia nak pergi Mekah, khusus 2 minggu ni. Orang ngaji kitab tu 2 3 tahun. Dah biar betul molek. Ni dengar nak pergi Mekah dia tak apa. Kucur 2 minggu. Kau tukar ajar pula nak kerja duit. Kau ramah kau utung. Ha? Suti kepala 300. Biar tak jiwa harah tak apa. Dah. Ha, balik tak sah. Tak sah haji. Tak ada hukum. Dia kata duduk lambat. Dia kata aku nak pergi guan yang dah. Lepas jeng tak boleh jalan. Dah jeng pun turun jalan kaki. Duduk ramah-ramah itu macam orang bodoh. Lepas habis waktu. Pasal tak tahu hukum. Kalau dia tahu hukum tak boleh ni. Kita duduk lambat ni. Masa nak habis dah. Tak. Ha? Jalan kaki ya. Ha, dia lagu tu. Jadi belajar tu penting. Nah, ha, kalau tak belajar, dasar kata kita, Tok Imam tak betul. Tak ni ya, Tok Imam tinggal kunuk, sujud dah, naik semula. Pasal semayang Tok Imam. Ha? Karena ilmu itu penting. Dan dengan dialah berkata Ibnu Mubarak dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Maka atas zahir hadis inilah dijadikan Fatihah itu satu rukun daripada rukun sembahyang. Dan kerana Nabi yang selama-lama sembahyang dengan mendatangkan akan dia akan rukun Al-Fatihah. Yang diriwayatkan, yang kita dengar, yang diambil oleh para sahabat, Nabi ini sentiasalah sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang jenazah, sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan, sembahyang malam, dia baca Al-Fatihah. Dia ibu, dia panggil Ummul Kitab, ibu kitab. Kitab hak 30 juzuk Quran tu ibu dia Al-Fatihah. Tak, khabar dah kata segala maksud Al-Quran duduk dalam Al-Fatihah. Kalau nak mengaji tafsir bismillah aja 2 tahun baru habis. Dah habis lagi tapi 2 tahun padang. Tafsir bismillahirrahmanirrahim. Dah kita macam mana ilmu kita? Budak-budak muda ni ha nak reti apa? Habis jadi setan jadi buruk lagi budak-budak. Mak polong putus ranggah. Ayah jadi pelesik dalam rumah dengan seluar pendek dengan lagu dengan apa? Ada apa-apa. Tengok tengah garik ya, kedai kopi, biang-biang motosikal. Macam anak bapak kafir laknat. Mak orang Islam, ayah orang Islam. Masa beranak, bang telinga kanan, komak telinga kiri. Besar jadi iblis. Iblis yang ada kenal rumah Allah. Ni rumah Allah ni, buruk-buruk. Orang mari semayang, orang Islam ni mari semayang. Dah kalau kafir, Buddha, mari ya, tak mari. Anak beranak dia. Gitu je. Pasal apa? Lara. Pasal nafsu. Ini menang ni orang kapi. Kapi menang. Dalam keadaan sekarang. Dalam satu perhimpunan paderi-paderi besar. 100 tahun dulu. Di Jerusalem. Di Palestin. Dekat Syuraim. Paderi Zwima. Dia kata kepada penjajah. Ketua-ketua penjajah. Wakil-wakil penjajah negeri Mak Islam. Oh, ni ada jajah ni jajah Afrika Utara ni, jajah Malaysia ni, jajah macam-macam. Dia kata, tahniah kepada kamu. Kerana telah berjaya menjadikan negeri-negeri umat Islam satu generasi yang baru. Maknanya berjaya dah penjajah ni membentuk satu generasi baru. Anak-anak orang Islam. Iaitu generasi orang Islam yang tidak kenal akan Tuhannya sendiri. Itu sungguh. Tak kenal Tuhan bina budak-budak ni. Buat tang di penjajah. Nampak? Masa dulu lah. Dulu. Ratus tahun dulu. Kamu telah berjaya mendidik satu generasi umat Islam yang tak kenal Tuhan dia sendiri. Yang tidak mementingkan perkara-perkara agama. Betul? Betul sungguh. Benda agama kita dah buat tak penting. Yang penting cari makan. Agama tak penting. Hak tu benda sampingan. Nampak? Tekah-tekah baru kita pergi. Hak penting cari makan. Macam mana nak ambil cari makan, nak pergi dapat banyak, nak sipang, nak begitu, nak begini. Nampak? Ada. Betul sungguh kata Padri Zwimun. Jadi generasi baru umat Islam, dok kenal Tuhan, dok penting perkara agama. Kerana dan mereka, generasi umat Islam, kamu berjaya membentuk sebagai satu masyarakat yang hanya suka kepada berseronok dan bermain-main. Cukup. 100 tahun dulu dia cakap. Berhimain, berhigalak, berhibuk. Bila penjajah telah lari, maka ditinggalkan orang Islam yang memerintah. Tetapi otak dia dijajah oleh barat. Oleh kapil laknatullah. Apa kena ni? Tengok pikiran, pikiran orang pemerintah-pemerintah yang diberi kuasa. Semuanya kepala otak dia, iaitu cari makan, nak galak, nak suka, tamu balik kepada Islam. Rela tengok budak-budak Melayu jadi punah habis. Dah. Punah habis. Jadi orang. Kenal Quran ni. Dia orang putus ikan. Geti Quran. Hagi surah dah uti-uti. Kenal Nabi. Kasih ke Nabi. Ada. Padahal Rasulullah pesan. Azibu awladakum. Nabi salah sati khisali. Ajarlah 3 perkara kepada anak-anak kamu. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Kasihkan kepada nabi kamu. Wa hubbi ahli baitihi. Kasih kepada keluarganya. Yang ketiga, hubbi qira'atil Quran, kasih membaca Quran. Tiga perkara. Ajar anak-anak orang Islam. Kita ni orang Islam ni mengucap dua kalimah syahadah. Benda kita ajar anak kita kasih pada keluarga Rasulullah. Ada. Kita umat sesat barat. Ha. Sesat ah, kalau buka buku hadis, kalau buka buku Quran. Hak Nabi suruh ajar lain, kita dia ajar benda lain. Nah, orang kata mu siapa strik kanak kanan, kita strik kanak kiri. Dia panggil sesat. Sesat lah tu. Dan kita bukan saja kanan kiri, tak kiri, kiri, kanan kiri, kanan kiri, kepala utang. Beri pada sesak dah. Ni nak balik semula ni. Balik semula ni, ha? Orang tak pergi kabur seorang-seorang di rumah. Kena kipung surat. Bila dengar. Nampak? Bila hadir pada majlis ilmu, nampak? Para malaikat ni menurunkan rahmat. Bila rahmat, nampak? Hati kita jadi lembut, mudah nak beki, mudah nak insaf, berasa nak taubat, berasa nak beki diri. Pasal ni, dengan sebab rahmat ramai. Nak? Jadi buka cerah ke hati, kelabu-kelabu. Patut ramai padang waktu buruk, gelap pula. Beragak pula, tak kena. Nah, dia main gitu, dah bola kandil mapukan. Allahu Rabbi. Memang betul. Generasi yang dibentuk oleh penjajah sampai sekarang tak kenal Tuhan. Tak percaya pergi lah luar Sipang. Dia ajik. Nampak? Wakat tapir, kakak budak-budak kupuk. Pergi lah. Ya, tanya. Ma'rifatullah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Benda yang akan ditanya di dalam kubur satu persatu. 7 hari 7 malam soalan. Gerti budak-budak ni. Nampak? Bertiga ni semayang pun tak. Dia syaitan dah. Mak iblis dah. Dengan lagu dia tang ke duk kapok dalam rumah. Mak. Ayah cari makan macam lembu. Tak tahu ke benda. Turun pagi balik tang. Kira nak meh. Nak meh. Lembu dia fikir tak macam mana nak fikir tentang masalah masyarakat sekarang. Jauh daripada hidayah. Lembu fikir begitu. Darah ni fikir tak? Fikir nak perut kenyang tak? Tak sama dengan lembu. Sama. Bukan sini cerita ni. Australia. Sama. Sedangkan manusia diberi akal. Akal itu dibimbing oleh cahaya Al-Quran dan Sunnah. Supaya kita. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak bertafakkur? Memikirkan kejadian-kejadian. Nah, asal kita nak balik ke mana? Bekal banyak mana? Benda yang terjadi kepada generasi kita. Nah. Murtad 250 ribu orang. Murtad. Murtad ni hak Islam masuk Kristian. Bukan Kristian masuk Islam dipanggil murtad. Nampak? 250 ribu. Bila Tok Guru usul dalam parlimen minta supaya buat satu guban undang-undang murtad kerana parok dalam ini. Maka setuju belaka parlimen bahawa usul ditolak, malah nak layan. Maknanya biar murtad habis. Jadi kapir belaka jadi. Dan kita nak agak ambil lagi. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Di mahkamah Rabbul Jalil lagi. Kita duduk kira cari makan senang, boleh baca, boleh macam cakuk tu. Nampak? Murtad pasakur-sakur murtad. Jadi kapi, kekal patak ngaku. Anak-anak orang Islam. Kita tak fikir tu. Kita fikir esok macam mana nak boleh fikir. Macam mana nak boleh basikal. Macam mana nak boleh baja. Hak tu. Sama dengan datang. Tak ada fikir aja. Dia tak apa lah. Dia bukan khalifah Allah di muka bumi. Dia tak akan kena tanya balik. Dia akhirat nanti. Kita kena tanya. Macam mana kita boleh jadi ikut orang kapi main pagi petang. Tak fikir dah tentang kebesaran Allah, tentang murka Allah. Orang kapi tak fikir. Kita nak ikut dia. Cara hidup macam bapak kapi. Dengan berjoget, dengan TV, dengan drama, macam-macam cerita. Sama dengan rumah tak pek. Macam rumah orang semua berada. Tak ada beza sikit. Tak kenal surah. Tak kenal kitab. Nah, padahal Al-Quran turun kepada kita. Nabi pula tinggal hadis berpuluh-puluh ribu. Wa kaifatak furuna wa antum tutla alaikum ayatullah. Wafikum Rasuluh. Macam mana kamu jadi kafir ini semua ni? Yang mu jadi engkar ni buat apa? Yang mu tak mau ikut Islam ni buat apa? Yang mu ikut orang kafir gitu buat apa? Tanya Tuhan. Nampak? Padahal dibacakan Al-Quran di hadapan kamu. Ayat Quran berapa puluh ribu kali dengar dah kita. Guanya yang sesat juga Tuhan kata. Wafikum Rasuluh. Hadis bertambung-tambung. Guanya sesat. Sesat pasal kita tak buka. Tak buat pedoman. Tak baca dia, tak baca hadis. Baca surat khabar. Quran kami. Itu kata sesat. Nah. Tok Imam patak neraka. Ustaz patak neraka. Dan nak agak anda. Ustaz bahan reba. 12%. Nak pakai kereta sekian hang? Tak. Bini ustaz ada nombor bang. Nak baru. Ustaz takut bini. Bahan reba-reba lah bukan ni seorang. Ustaz bangun pada masa jadi polong plastik. Betul tak? Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang melakukan riba di dalam dunia tidak bangkit di padang mahsyar nanti mereka seperti bangkitnya orang yang mabuk terhoyong hayang dirasuk oleh hantu syaitan. Ayat Quran. Dan ustaz bangun riba panjang 12%, 8%, 9%, ustaz bangun lagi dalam keadaan macam hantu gila. Duk guru orang baca kitab jadi mabuk lagi. Berarti ustaz dah kalau JKK. Nampak? Hak lawan Islam. Hak lawan ulama. Hak tak reda tengok Islam menang. Nampak? Ambil anak sangat. 3% naik. Mampu kerana kamu. Habis geng naik pariah. Dia free belaka. Semua free. Kita kena bayar belaka. Tapi lah kerana kita ni jenis makan meh. Dia cocok hidup terik. Sambut terik Allah meh depan. Jalan juga. Ada apa-apa. Hari ni habis belajar kedai kopi. Aku tambah dah. Aku serik dah. Dah tahu cakap bom lah. Tak siapa masuk lagi. Pakoh pulau. Ni bukan politik. Nampak? Ini nak menyelamatkan bangsa Melayu. Bangsa Islam. Gereja tu. Di UPN. 6 orang siswi Islam masuk Kristian. Nampak? Balik pakai jibat kapung. Tak tahu anak siapa-siapa. 6 orang dah. UPN. Gereja dibenarkan di pintu masuk UPN. Budak-budak buat demonstrasi takat budak-budak. Dibenarkan juga gereja. Pada target nak mengkristiankan semua umat Islam lagi. Kita nak cari makan ni. Duk sibuk waktu saja. Makan rasa susah lah. Dia cari kita. Rajin kita habis BT. Habis cek dua kepala ni. Rajin habis BT. Rajin nak habis BT. Luli batin duduk tengah jalan. Rajin habis. Tak habis ada. Kau habis tak ada. Ada sama lah. Tu orang punya BT tak habis. Kau nak benda ni. BT tak habis. Nak 5 juta. Nak ada. BT tak habis. Rasa susah BT. Akidah. Call sikit. Call sikit. Call sikit. Call sikit. Nampak? Jadi penuh habis. Manusia tunduk. Kepada fitih wang ringgit. Kalau fitih, kau dua tengah hari berebut. Makcik tua nak mampu. Beratur biar jalan. Pasal JKK nak buat fitih. Kalau dengar, biar rumah tak hari. Tak hari. Jadi iblis. Jadi bapak tahu belaka. Kenapa tu? Ada pun sebab dinamakan surah Al-Fatihah itu Sab'ul Masani. Telah bersalahan ulama' padanya berkata Al-Karmani pada Hamish. Hamish ni mana tepi kitab. Sunan Tirmizi. Bermula makna Sab'ul Masani itu 7 kalimah yang diulang-ulang baca iaitu Allah dan Rahman dan Rahim. Dan Iyaka dan Sirat dan Alaihim. Itu 7 Sab'ul Masani. Kita duduk sebut sama. 17 kali sehari. Kalau orang yang semayang cukup. 17 kali sehari. Kerana kita ada semayang subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3, Isyak 4 balik, 17 rakaat. Kena baca Al-Fatihah. 17 kali sehari baca Al-Fatihah. 17 kali sehari kita kata Alham. Nampak? Supaya kita ni nak betul-betul faham dan jelas maksud Al-Fatihah di dalam diri kita. Dah kali 17 kali bersari kita sebut benda tu kita tak reti juga gila. Tak. Kalau kita sebut sehari sekali benda tu perkataan tu sehari sekali je kita sebut. Kita ingat tak benda tu? Ingat. Dah kalau 17 kali, lebih pada ingat lagi. Dah mana lawan Tuhan kau? 17 kali baca Al-Fatihah. Pasal dah erti. Benda makna Al-Fatihah. Dah erti. Kalau dah erti tak tahu 17 kali. 17 ribu kali sehari baca. Tak jadi apa. Betul tak? Tak erti benda makna. Alhamdulillah maknanya kebesaran itu milik Allah. Puji itu milik Allah. Jangan kita lupa kebaikan yang diberikan oleh Allah. Nak semua ingat. Alhamdulillah. 17 kali kata. Segala puji sebenarnya milik Allah. Kan milik kita. Nah, manusia ni kalau nak kira tak layak dipuji. Hakikat puji milik Allah. Alhamdulillah. Hakikat puji tertentu hanya milik Allah. Kerana Allah lah yang menjadikan segala-gala. Kita ni dengan bantuan Allah ni. Kalau Tuhan ada batu, dah boleh gerak. Nah, kenapa kita lupa kepada Allah? Allah yang maha besar. 17 kali kata Alhamdulillah. Ar-Rahman. 17 kali pula baca. Benda mana Ar-Rahman? Ar-Rahman yang sangat murah. Murahnya Allah Ta'ala ni kita dah ikut Allah pun ni makan. Yang tak. Ni orang lawan Tuhan, orang mabuk, orang ketaruh harap tu. Makan nyam-nyam dah. Siapa beri rezeki? Allah kan. Dah yang mana yang kita takut dengan? Nak duduk atas kalimah yang hak. Kita nak memperjuangkan agama Allah. Hak lawan Allah tu, tok cian tu, makan nyam. Tiga lain atas dahi. Baju dah bakar, minyak hitam. Nah, duduk sembah berhala. Makan kenyam. Siapa beri makan? Tau pekong dia? Allah Ta'ala berlaku. Kau sembah salik, sembah api, sembah tunggu kayu. Kenyang belaka. Itu murahnya Allah Ta'ala. Padang dengan Ar-Rahman je. Kita tak takut dah kepada manusia. Tak bimbang sikit dah. Kalau tak boleh pici, tak boleh projek, tak boleh wang isang, tak boleh sagu hati. Pasal apa? Tuhan bersifat dengan Ar-Rahman. Yang sangat murah. Dah kalau orang lawan Allah, lawan ulama, lawan tok guru, makan kenyang. Dah kita susah apa? Tak. Kita tengok dia mewah. Mewah pasti dia dah. Dia musuh Allah, dia kena mewah. Dalam dunia, sebab dunia ni milik musuh Allah. Dan kita orang memang benda milik. Milik syurga. Sekali seorang kan. Atas dunia memang susah. Nah. Awak senang siapa dia? Fir'aun. Raja besar. Duli yang maha mulia. Ha? Ha? Dia besar kali. Fir'aun. Awak mengaku Tuhan. Kenyang dia. Duduk dalam istana. Korun. Kok gila babi ni. Nampak? Ha. Boleh harta dah ingat Tuhan. Senang tak dia? Senang lawan Tuhan. Namrud. Ha. Kau nak bakar Nabi Ibrahim AS. Musuh Allah. Dia macam mana? Kau perak dia. Raja besar. Nak? Ha. Dia hak ikut. Hak mana? Hak Tuhan kasih. Tuhan kasih Nabi-Nabi. Nabi-Nabi, Nabi Lut nyambak di kaum dia. Nabi Nuh yang kenak di kaum dia. Hak Tuhan kasih mana? Lepas tu gitu dia kena kenak. Memang dia rohok. Nah, ha, pilih nak masuk belah mana? Nak masuk belah Namrud? Nak masuk belah Nabi-Nabi? Ha, pilih je lah. Ha, nak masuk belah Namrud? Ha, esok ambil barang. Dia memang senang. Pasal dunia ni milik dia. Al-Jannatu. Dunia sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini seolah-olah penjara bagi orang beriman dan seperti syurga bagi orang yang engkar, orang yang lawan Tuhan. Nah, macam syurga bagi dia. Tengoklah dia jadi dia jadi pembesar, anak dia bilion-bilion bahan projek. Dah, masing-masing hak bertidah aja 5-6 beradik tu bilioner belaka. Bahan titik. Nah, bapa dia selapih dia boleh. Dunia ni memang tempat dia. Akhirat dah boleh pokok ni. Dah sehangang lah. Kalau jenis ha, membuat, melakukan benda-benda maksiat kemungkaran. Kau sekat Islam daripada naik. Kau lawan jemaah. Kau ni tak ada bagian dalam syurga. Tuhan tak buat syurga untuk pokok ni. Jenis melakukan macam-macam. Ha, menimbulkan macam-macam benda mungkar dan benda fahsyat. Tak ada cang syurga ni. Tilkal darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Syurga ini kami bina. Comel-comel, kami letakkan di dalam syurga berbagai hiasan, kata Allah. Dengan bidadari, dengan kenderaan-kenderaan yang mewah-mewah, dengan mahligai-mahligai yang air berlari di bawahnya. Untuk siapa syurga? Untuk orang-orang yang bila duduk dalam dunia, dia tak ambuh kelebihan. Dia tak berebut pakat. Dia tak cari kemasyuran. Untuk orang ni syurga. Wala fasada, dan bukan orang-orang yang melakukan maksiat. Nah. Pertandingan nyanyi dia habis anak dara, mesti ketang habis. Anak dara orang Islam punah jahannam habis. Deh. Keluar dalam harian metro, 200 ribu semua sekali terlibat perempuan Islam kerja rumah huruf. Huruf siapa? Huruf Cina kapil laknatullah. Ha. Kita beranak ke anak kita, besar huruf bapak kapil. Dah benda nak jadi, kita tak mau mikir lagi. Ha. Bila tak mikir tentang masalah umat Islam, bukan umat Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaita minhum, Nabi kata mati ayat. Barang siapa tak mau cara benda yang berlaku pada umat Islam, bukan umat Islam. Tak apa. Ha. Ha. Haji tak mau cara apa? Tak mau cara, kita buat pergi mozek 3 kotak saja. Tak apa. Ha. Mampu buat pergi buat jarak. Namun bukan kalangan umat Islam, Nabi kata. Faham lagi? Dia kerah sikit. Kerah baru bangun. Dia gitu. Pembaik dah bangun. Suka dengan Haji. Jangan tak lain. Dan Rahim. Rahim ni sifat kasih sayang dan ia kadar sirat dan alaihim. Atau makna yang diulang-ulang baca dalam sembahyang pada tiap-tiap rakaat. Tuan Sabu'ul Masani, 7 yang berulang-ulang. Ulang sama naik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pula. Mekah pun baca Fatihah. Dini pun baca Fatihah. Sini baca Fatihah sama. Ni ayat yang paling bisa. Paling banyak orang baca. Nak? Hmm. Bukan kata semayang aja. Masa ni tahlil Fatihah kak. Nak tu imam kata Al-Fatihah. Tak? Hmm. Orang ramai ingat. Kalau tu imam kata Al-Waqi'ah. Balik awal kita. Kau mana pula tu kau ni? Ha, tu dah kerja dah. Aku dah ingat. Ha, ha, muncul Al-Fatihah. Tu pun ramai juga. Cira tak lebih. Baca Quran pelak nak mampu. Cakap pandai. Wong, wong, wong, wong. Pasleh. Nah, ha, tu kata pasal kita ni generasi tak didik Al-Quran daripada cik. Nah, kita kena nyesal. Zaman lampau kita nyesal lah. Allah Ta'ala apung dosa kita. Kalau zaman dulu ni. Ni kita ni baru nak gerak balik kepada Islam. Nah, mudah-mudahan Tuhan terima kita, Tuhan terima kita ni. Nah, Tuhan beri panjang umur lagi. Dan belajar agama dan betul. Pasal lama lagu kita ni. Nah, ha, anak-anak kita gila. Nah, ha, banyak mana dah kita tak suruh dia dengan perkara-perkara kebajikan Islam. Banyak dosa kita ni. Nah, ha, pasti dengar utung. Nah, ha, ada makan lagi? Adik, ada makan pula. Nak dia lagi. Nah, berat ke ringan? Hah? Ha? Sudah mana berat? Kenapa yang kerasa? Dengar lagi, beri makan lagi dah benda nak lagi. Nak? Ha? Tak ada benda-benda dah kita. Kalau nak kira datang dah kita ni, dia tiap-tiap malam kena dengar semua. Sebab sekali dengar, sekali ingat. Dua kali dengar, dua kali ingat. Tak dengar, tak ingat pula. Jenis kita, jenis faham. Nah, kali katak, baru jalan. Tak katak, tak jalan. Jadi biar acak sikit. Tak ada orang yang tahu, pergi cari kat lain. Jangan orang habari je dah. Balik awal. Dia gelapkan bola, kita nak tukang on. Dan kata, kim makna masani itu, yang dipuji-puji kerana dalamnya ada pujian-pujian dan doa. Allah besarnya pengetahuan Al-Quran. Nah, kita tak tahu terpedaya lah dengan gaya hidup dunia ni. Leh, atas. Siapa masa senang, siapa masa susah, pegang tu sudah. Orang yang nak Tuhan, Tuhan nak dia jadi senang, dalam susah jadi senang. Betul tak? Kalau Tuhan nak dia susah, dalam senang jadi susah. Tengok menteri ni. Dalam jadi menteri, dadanya perik dia orang. Balik kampung. Tanam jagung. Ha. Nah, dalam senang, dada susah. Dalam susah, dada senang. Senang-senang sama pun ada juga. Susah sama pun ada. Tapi kita ingat. Di dalam susah tu dia ada nikmat. Dalam senang, banyak bala. Tidak apa. Ni yang kita mari ni. Pasal apa ke dana ni mari. Kalau kita ni korporat ni. Pendapatan juta-juta sebulan mari sini tu lah. Bola yang lah. Ni maksudnya duduk negak atas meja snooker. Ha, duduk tim bola ping. Nak mata. Hak puan dua ekor duduk atas meja. Ni pasal basak ni mari tu lah. Dah basak tu nikmat. Kalau kita kaya boleh mari sini. Kalau kita kan ni menjadi menteri besar nak mari sini. Jauh ha. Duduk baca daun ha, masa ni. Ha. Hak puan jadi meja. Ha tak? Ha ni mari dah ni mari. Mari basak hari ni. Sungguh. Jadi basak apa kedana pakai susah ni. Kita tak kaya mana. Dang mari surat. Boleh projek cek-cek dang. Dang projek besar boleh mari surat. Boleh buat projek buat stadium. 800 juta. Boleh pergi surat. Dah dang. Kecil tak batu. Ha tak? Tak dang nak pejar tiri. Ha tak sungguh. Tu ada nikmat. Tengok orang sehat tu. Bila-bila jalan ada sebut Allah. Dalam nikmat tak ada. Dia tengok orang sakit hospital. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah tak mau. Kalau sakit. Bila senang megah. Bila sakit. Ya Allah. Nah, no. Ha, itu manusia. Jadi dalam sakit tu. Dalam bala tu dia ada nikmat tau. Kita kena ingat. Ha. Kita susah kau lah. Mereka lain. Tapi dia dulu dah. Kerja kuat. Tak senang-senang pun. Bodoh sungguh. Senang pun dah pergi dua ni. Nak bangang tu. Akhirat tu senang. Dunia mana boleh senang? Tak senang. Tak. Ha. Akhirat baru senang. Dunia kena cari makanan, kena tu, kena ni. Kaya mana pun kena suak lah mulu. Tak. Kita dah ada. Kita kaya sangat. Kita berhenti kerja. Kita duduk. Kita minta tuan kerja suak. Tak ada. Layang kamu. Mu suak diri. Mu kaya ni pun. Dan akhirat. Akhirat. Bidadari suak. Ha. Itu lah gila kau dulu-dulu. Miskin apa dia nampak tu. Akhirat. Dia baru orang senang duduk nengung gitu. Orang mari suat. Tak? Ha. Bini kita tadi ni nak suat. Kepung. Ha. Berhabis piti boleh. Kalau baru nikah boleh ha. Bang, bang, bang. Bayar anak tiga orang, pak unggal lagi. Ada pula panggil pak unggal lelaki dia. Dia kata, dia kata, pak mu dah lelaki aku. Siapa panggil pak? Dah biasa panggil pak manja. Pada otak pun manja pak. Panggil lah abang. Nah, biar tua dah pun boleh cucu. Nah, lo puan dengar lah eh. Nah, jadi bagus lagu tu. Dalam surga dah tak. Kerjanya menyanyi-nyanyi je. Ha, dalam surga. Sebut dalam kitab-kitab hadis perempuan-perempuan bini dalam surga. Ni kerja je menyanyi je. Nyanyi jimok. Nyanyi jimok. Tak ada kerja lain. Ha, nah, ni cerita betul. Nampak? Kerja dia suami mari nyanyi. Ha. Hibur hati suami. Seteri dalam dunia kan nyanyi pelabai. Ha, no. Bokpak, bokpak, bokpak mulut. Anak-anak kalau mak dia tamah main tanah. Serabu. Dia tengok main-main tamah dah semain. Mak ke dia tamah. Belabai. Ha. Tak ada jelek mata. Kena boleh kejam mata tidur. Tak putih ke mulut. Pak, pak, pak, pak, bunyi. Eh, ha, ni juga puan. Bodoh-bodoh sungguh. Suami kita kan. Ya. Ha. Jadi ni, balasan hak ni. Hak comel. Senang apa kak kita ni? Jadi mati. Senang pun ni. Tengok Nabi-Nabi ni susah belakang. Tengah semayah walaupun perut utah belakang. Nabi Saleh Raidat belah dua ni gaji togok. Ha. Tu kekasih-kekasih Allah Ta'ala belakang. Nah, pasal bukan sebab senang sini. Kita nak dengan sifat rahim Allah Ta'ala. Iaitu ar-rahimu fil akhirah. Bila di akhirat, orang yang ikut Allah dan Rasul saja Allah Ta'ala beri nikmat. Hak lawan dia, ha, puak-puak ni, hak deraka, hak zalim, hak tipu orang, hak ni dalam api neraka. Hak berpaling daripada ajaran Quran, daripada hadis, nak buat baca saja bertanding tapi tak mau ikut hukum, hak tu patah neraka. Bukan awak tanding saja. Eh, baca rawi, lawan Rasul. Tamu ikut Nabi. Dia tukar mati rawi. Al-jannatu wa na'imu haa. Tapi tak mau ikut. Tak sokong ulama, sokong bapak tahu, orang buat masjid. Tak payah baca rawi ya. Baca buku nombor ekor. Ha, buat belagu. Apa benda? Nah. Kucak bubur surga sambut awal Muharram. Awal Muharram ni benda hijrah Nabi. Nah, mendirikan daulah Islamiah di Madinah. Ni kita kucak surga orang nak buat dengar Islam sekat. Tak payah kucak surga. Kucah minyak tar, kerja mamam dalam. Tak faham-faham. Tak sungguh, jadi bodoh permainan. Kita lawan Rasulullah. Kamu tengok Islam jadi tinggi martabat di dalam negara. Kita selawat. Kita baca rawi. Apa benda macam budak-budak gila. Nah, biar betul-betul. Kalau kita baca rawi tanda kita kasih kepada Nabi. Bukan pada bacaan saja. Dalam kehidupan. Mana-mana orang yang tak mau ikut jejak langkah Rasul, jejak langkah Nabi, aku berpisah daripada orang. Nah, baru tu. Ini kita ikut, ikutlah. Orang ikut-ikut, tak cari makan. Makan agian ni kita berapa hari hidup? 3-4 hari ke bahan tanah, ha? Tak? Ha? Tempat sebenar orang beriman tu, di akhirat. Bukan sini. Sini tempat orang kafir senang lenang. Tak? Tempat ahli zina, tempat ahli judi, tempat orang mabuk. Dan pada hadis ini juga menerangkan bahawasanya surah Al-Fatihah itu ialah Quran Al-Azim. Quran yang azim, Quran yang sangat agung. Dah agung, bakpa orang yang baca dia surah Al-Fatihah ini, mana-mana ayat sekalipun surah ni akan datang balik. Memberi syafaat kepada dia pada hari kiamat. Dan kalau kita baik dengan orang, dia boleh tolong kita lepas dia mati. Tak boleh tolong, yang kita takut nak ke dia. Dia kekeh boleh tolong kita. Kalau kita mati. Ha? Ha. Dah gua ni dah kita tinggal Quran. Nah, satu penghinaan kepada benda yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran ini diberi kepada kita. Pada panggil Al-Quran, mana benda yang dibaca-baca. Daripada lapas qiraah, qiraah yaqra'u, qiraah Al-Quran yang dibacakan dia. Dah baca ke tak? Dah baca. Dah dah apa dah dah? Dah kaki labu-labi. Semalam tak kerja? Semalam bawang putih, bawang merah. Sedok main gitu, mampuklah habis 3 bulan tu. Ha? Ha. Lepas tu dah kali mati, mati lagi baca Quran lah. Mak-mak, ya, baca. Nampak? Pasal mak kita, hati lah. Ya, baca, tolong-tolong. Baca apa? Dah mak masih hidup, cakap, ah, dah, tengok drama. Ha, pasang drama, tak banyak. Emrah Juli. Pasang? Tak? Ha. Anak tak kenal Quran, dia main nombor motor, mampukah langgar lari-lari. Tak, saya baca Quran, pasang lagu Michael Jackson, kat kubur. Gitu je. Hanya baru padang ke muka. Bila mati, baru nak baca Quran, reti benda dia dah mati dah. Masa hidup baca Quran. Masa ni ada baca Quran, saya cari jalan, rumah boleh baca Quran. Tak ada. Drama swasta, cerita keling, drama kentenih. Habis, bang, tipu di Yahudi Nasara belaka. Nampak? Walan tarda angkal Yahud walan Nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda Yahudi Nasara daripada kamu sekalian, mereka kamu ikut segala jejak langkah mereka itu. Rumah Yahudi pun pasang TV tengah gerik, rumah kita Islam pun pasang TV. Adik-beradik Yahudi. Tak kaya habis dah jadi Yahudi belaka dah. Tuan-tuan kata anak-anak muda, ustaz tak berani pakai terbang. Dia ustaz kena pakai sokok tang. Tinggi pula kalau rendah boleh tahan. Dia ustaz, rasa tak layak, pakailah pakai kopiah, pakaian Rasulullah. Ha? Anda kalau dia tu tak berani, dah, tak ambil dah pakaian sunnah. Dia ustaz, kelek kita agama, ambil gaji bulan-bulan dengan jauh agama. Tapi dia, tak pakai serban, tak pakai kopiah, kerana takut kepada manusia. Pakai sokok hadari, pakai baju butang, sop-sop biskut meri. Faham? Apa benda nak jadi? Dah kalau orang muda-muda, pusat jenis. Apa guna tinggal sunnah? Nabi pesan la tashabbahu bi ghairina. Laita minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan kalangan umat aku orang yang meniru-niru akan yang bukan daripada aku. Ha, Nabi tak mengaku umat. Kita telah latih juga 7 malam wayang mapuhan. Neh. Nabi kata laita minna, bukan daripada golongan aku, man tashabbaha bi ghairina. Wala tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Jangan kamu ikut fesyen jejak langkah Yahudi Nasara. Sama ada kataan dia, cara cakapnya, pakaian dia, dah kita anak muda kita habis pakaian Yahudi. Tak kurang ni, nampak separuh punggung, naik motosikal. Motosikal pula hak skuter tinggi, macam anak beruk duduk belakang kaki cokeng. Nah, dah kita ikut belakang lagi gajah, dah tengok, dah baik, tengok juga kan. Ha, punah jahannam, lepas nak pergi surah lain, bahan surah lain. Hanya muteru. Nah. Ha. Tak tengok sayang. Berat nanang daripada ulu Kuala Pahing sampai anu, sampai kepada bandar, sama je. Skuter tu lah. Kaki cokeng ke naik tinggi pada baru. Lah nak ke ni? Ha, piti boleh ke kape, aurat dia boleh tengok. Kita bahan basah masuk neraka sama dengan dia. Otong dia. Pakaian dia jual juga asyak-asyak, kedah dia baka buat mari. Kau baju kek atas pada pusat, seluruh nalih pada pusat, serap. Siapa untung? Kira hari Mekah macam gitu. Kata laknatullah. Ini adalah serangan daripada Yahudi Nasara untuk membinasakan umat Islam sehacu-hacu. Kita tak faham ni. Kita tak berebut raja nak lagi. Ha? Ha? Lagi sembang nak raja pun tahu. Nah. Habis pun dah nak. Dan kita ada masuk dalam kubur dah. Lepas tu orang tinggal tu. Pak lapis tu. 10 riyal boleh masuklah kereta. Atau bagi esok. Budak-budak puan ini. 10 riyal. Ha. Mahal lah mah dulu mah babu. 30 riyal. Orang bujang tua. Tak. Ha. Umur 60, 30 riyal. Ni budak-budak muda umur 14. Tekatan 2, tekatan 1. 10 riyal. Masuklah kereta nak buat gua ni. Ikut nak buat. Dah kali 10. Dah kali 30. Ha. Patah kolek kan. Ha. Jangan main. Ha. Ha. Jadi murah kan? Anak apa ya? Anak orang Islam. Bang tak masih banyak? Bang lah. Ha. Tapi bang saja tak didik. Itu jadi. Habis. Jadi habuang bapak kapi belaka. Jadi punah ranah berlina nak haram tubik pasako. Tak boleh tau. Tak. Bila kita kapal dah ngajam dia kata korang. Begitu lah. Dari sebut benda gitu. Dari sebut. Kau tak kerti benda. Dah kata berita dah sebut dah. Dalam TV ustaz dah sebut dah. Ustaz dah wani sebut. Sebut lah. Ha. Mereka sebut tak boleh cakap tu. Ha. Ustaz dah rekod kot tu lah. Ha. Baik anak-anak. Kita-kita semua. Ha. Ha. Gitulah. Nak naik motor. Topi keledar. Kalau hotok. Ha. Dia wani sebut benda lagu ni. Benda lagu ni kita kena sebut. Ini generasi kita. Jadi rosak habis. Keturunan kita lagi. Jadi akidah rosak apa semua. Ha. Daripada ni dia ambil. Dah kalau pakaian pusat jelek, nak sembahyang lagi, mandi junub. Hadap lah. Ha. Pakai beli roti betul lah, ha. Roti batal. Tubik darah tepek berpau. Ha. Tubik darah tepek berpau. Reti hukum tak reti? Roti batal lah ni, biar-biar kurang. Reti hukum tu, masa antara suci antara dua haid. Sekurang-kurang haid, selama-lama haid. Beza antara itihadah dengan darah haid. Antara nifah dengan darah talak. Nampak? Berlapis antara nifah dengan haid. Reti hukum. Pakai ubah tu lah beli. Ha? Ha. Terasa riang semacam hari. Tu lah tepek berlepuk. Tiang kot tikar. Sama dengan anak Jepun, anak Kling, anak Cina tak pek. Tak reti hukum benda. Siapa kena tanya? Kita lah kat dia. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-rayyati. Kamu semua ada anak-anak, kamu pasti akan ditanya daripada anak-anak kamu. Ha, balik awal. Dosa kita tak cakap nak jawab dah. Dah. Ha, dah anak-anak. Ya, itu. Kita mati tau. Kita kena lagi azab dalam kubur. Sebab apa? Sebab anak kita tinggal solat asar. Mari malaikat bawa satu talang penuh dengan bara api neraka. Nak simbah atas muka mayat di dalam kubur. Maka kata penjaga kubur. Malaikat hak azab dalam kubur dia kata, mu nak benda azab. Aku dah azab dia tak cakap nak sakit dah. Dia kata hak ni bukan dosa dia. Tapi anak dia tadi tinggal solat asar sampai maghrib. Lepas tu garik pula. Bagi awal. Kalau ada 8 beradik. Ha, tu. Nak menyesal sudah. Beki sudah. Orang tu luka pun. Sebab. Ha. Kita susah dah. Dah dalam dunia. Dia bahan harta kita. Ha, satu pelapang, satu penang. Ha, ni bahan ni, bahan ni, bahan tanah sini. Dia tinggal semayang. Kita kena. Satu waktu setalang bara api neraka simbah atas muka. Kalau berasa tak panah, balik ni teh dulu dengan api seteraka. Haa, kalau berasa tak panah, kerah tu. Balik ni teh belakang, buka setiap muka lama, buka sejang dah lah. Leh? Haa, lepas tu boleh panah merah, selok kain, bubur boleh 3 minit. Faham? Haa, bubur punggung. Haa, kalau berasa boleh tak tahan, oh, dah apalah. Haa, takut tak ada kulit punggung. Ha, jadi macam kotak yang dah kat tapung-tapung. Ha, baru mu tahu. Kalau panah dah striker dunia, honung 70 kali ganda. Kul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka jahannam bersangat-sangat lagi panas daripada neraka api dunia. Ha. Bang dia Ustaz itu anda kak bergelepor. Cari minjal tanda petok di jembur cari kicak, ada kicak-kicak, ada obat gigi. Lambung api kulit-kulit ni. Ha, padahal dalam pada 2 saat. Sen tu tak ada kulit. Dia ni duduk dalam api neraka. Ha. Di antaranya, seorang laki-laki yang bangkit di padang mahsyar dalam keadaan pahala yang sangat banyak. Dengan sembahyang, dengan haji, dengan puasa, dengan zakat, dengan berdengarnya, dengan selawatnya. Tiba-tiba bila berjalan menuju ke syurga, dipegang kakinya oleh anak dan isteri. Anak dia kata, isteri dia kata, ambil balasan atas laki-laki inilah kerana tidak mengajar kepada kami hukum gini-gini, hukum semayang yang membatalkan semayang, hukum-hukum wudu, hukum haid, hukum nifas, hukum mandi junub, hukum ni, fahala, fahala tak kabar, balas atas ni. Kerana dia lah kami jahil, kami masuk neraka, dia kena masuk juga. Haa, sudah hijrah lah. Dah, takbir juga. Dah ingat, dah ngaji balik awal. Betul dah kita sokong perjuangan umat Islam lepas babak. Dah sokong orang zalim. Tak? Tetapi orang lain pun syarat. Tak? Berselerak tabak di tak uti. Langgar patang. Pah lah patang neraka juga. Tak? Habis merawat ni masuk neraka. Jumpa dalam neraka. JKKKCM masuk neraka tak? Mu tak kebih tu kan? Aku tak kebih saja tak tengok. Baru tahu. Berkata setengah ulama dinamakan dia dengan yang demikian itu kerana terkandungnya akan sekalian ilmu Quran. Belajar kita. Tak pandai tak apa. Tuhan tak tanya, mana mudah jadi ustaz tak tanya. Belajar kita. Nabi-Nabi akan ditanya. Umat pun akan ditanya. Nabi-Nabi akan ditanya, siapa ke dok? Siapa dok? Maka Tuhan tak tanya, berapa kalau mu tapa, berapa tak ramai orang ikut mu? Tak, ramai sikit, tak ada jadi soal. Kita juga. Pandai tak pandai, bak lain. Orang ngajar, kena pergi dengar. Nah, ada rezeki, jadi pandai. Nampak? Tapi kuat-kuat kita tak pandai, tak ingat pun, ada keberkatan. Nah, sebab man taraka tariqan ila talabil ilmi sahalallahu lahu tariqan ila jannah au kama qala. Barang siapa yang menjalani satu jalan nak pergi dengar ilmu agama, dia pisah cari motor, cari kereta, cari basikal, cari lapu pecek, kerana nak pergi dengar, nak pergi jadi tahu hukum, Tuhan akan beri jalan dia mudah masuk dalam syurga. Itu kita nak. Kita balik ngaji ni tak jalan langgar di kereta mampuklah masuk syurga. Mati fi sabilillah. Man mata fi talabil ilmi, mata fi sabilillah. Barang siapa mati dalam dengar ilmu agama, mati dalam jalan Allah. Kalau kita mati baru boleh ambil balik daripada dia ambil cok je keke dari awal. sudah kerja, ngebarang-barang kembur. Neh. Langgar di lori baju. Dan bermula demikian itu bahawa melengkapi ia atas pujian atas Allah Azza wa Jalla dengan segala sifat kamalnya dan kebesarannya Allah. Inilah yang ada dalam Al-Fatihah. Dia panggil surah Al-Hamd. Bapa Al-Hamd? Al-Hamd maknanya puji-pujian. Puji siapa? Puji Allah. Walau siapa pun yang kita puji, maka sebenarnya puji itu adalah milik Allah, bukan milik sesiapa. Kerana sesiapa saja selain daripada Allah tidaklah semampu ada kebesaran dan kehebatan seumpama kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Dan atas perintah dengan segala ibadat. Macam-macam ada. Ayat suruh ibadat. Ayat ikhlas wadu juga. Iyaka na'budu. Maknanya tak hidup saja. Kita kena beribadah kepada Allah. Tetapi ibadah kita tidak boleh kerana lain. Kerana iyyaka akan dikau saja. Ha? Na'budu, kami menghambakan diri. Ibadah maknanya bukan semayang. Tapi menghambakan diri. Hamba diri ni gini. Bila tuan ni kata buat, buat. Suruh semayang, semayang. Suruh puasa, puasa. Suruh pergi surat, surat. Ha, tu panggil hamba. Dan kalau suruh suruh semayang, tak mau semayang. Suruh pergi surat, tak pergi surat, dia panggil hamba. Dia panggil tuan. Kalau tak mari surat tu, bukan. Pasal hamba ni diikut perintah tuan. Nah. Jadi kita ni, kita rasa kita menghambakan diri kepada Allah tak? Kita tahu kita berasa. Berasa nak jawab lagu mana? Jawab dia lagu ni. Kalau kita ni segala yang tuan suruh buat belaka, kita hamba mokpek Tuhan. Ha, hamba ni mokpek Tuhan. Mokpek Tuhan ni masuk syurga. Mokpek manusia balik awal. Faham? Kita hamba siapa? Kalau kita hak Tuhan suruh, kerana Allah, hak Tuhan suruh kita buat jadi ringan, hamba Allah. Kalau kita perah keringat pagi petang sana nak cari makan, hamba picit. Kalau lagi surat kita agak lembu, hamba lembu. Gitulah. Ha. Hak mana kita berasa kebesaran? Dia ni sebagai tuan kita. Ha. Dan ni ikut manusia lawan Allah. Ya. Terang-terang rombok masjid. Buat juga. Ikut juga. Tiung tangan lah pula. Ya. Ha. Mengadakan macam-macam pesta maksiat. Buat rumah ni pula berjota-jota. Ikut juga. Kita je balas apa? Naik. Banyak naik tu naik ni. Bahan bodoh belaka. Ya. Ha. Dan ikhlas padanya pada beribadah. Kerana ikhlas ni dia tapis pula di akhirat. Dia ada lembaga sekuat penapis. Penuh dah surah semayang mengadap Allah. Nampak? Ha? Kalau kita tengok penuh surah semayang semua kata Allahu Akbar masa takbir. Tak ada pun kata Idris Akbar, tak ada. Tapi dia akan ditapis juga. Satu lembaga penapis pada hari kiamat. Ha? Di antara tapisan yang pertama, ikhlas. Kalau mana tak ikhlas, siapa napis ni dekat? Loh, lepas. Nah. Dia ada napis yang kedua, iaitu makan haram. Kalau mana makan haram, siapa napis kedua, tubih. Dapat, tak dapat syurga. Dia boleh, siapa tujuh napis, dia tutup imam, patak niaga belakang. Ni kerana makhluk, ni kerana pitih, ni kata nak suara kata bagus, ni nak suara kata lebar. Ha, ni kerana macam-macam. Tapi, tapi, tapi, ada orang. Kira zaman apa benda ni Abdullah bin Mubarak, zaman Imam Syafi'i, zaman maknanya ribuan ulama' mengajar di sana. 12,000 orang buat haji. Nampak? Dua orang haji mabru. Zaman ulama' sosok. Abdullah bin Mubarak mimpi dekat apa rukuh Yamani, nampak dua malaikat cakap diga Kaabah. Malaikat yang pertama kata tahun ni berapa orang buat haji. Malaikat yang kedua kata 12,000 orang. Dak tuan terima berapa orang? Dua orang je tahun ni. Neh. Zaman tu zaman orang kitab pagi petang siang malam tak ada lagi suruh leleh macam nak beruk le ni. Ada. Orang tudung apa berkembang belaka. Kerja mengaji pagi petang. Perut manusia ni lari dah daripada Allah. Dah zaman ni makan sedara. Neh. Hak laki ada bahan ibu tunggal. Nah, tipu borang apa semua nak buat Islam. Cikgu sekolah gaji 1,000 lebih, bahan juga 300. Nah, makan sarang habis. Dan mengaku dengan lemah daripada mendirikan sesuatu pun daripadanya, daripada ibadah. Kita tak rok. Kita mengaku 17 kali sehari tu. Kalau kita mengaku saja lepas tu dua dok, jadi bohonglah kita. Mengaku di mana? Wa iyyaka nasta'in. Mana akan dikau kami minta tolong. Kami dah rok nak buat sendiri. Kami minta tolong ya Rabbu ya Allah. Tiba-tiba bila salam lawang Allah. Lawang Islam, lawang ulama. Sok kedaruh harap boleh jadi pengurusi masjid. Kaki toto judi boleh jadi AJK masjid. Berat-berat. Sok ngajar ramah buang pecah habis. Sok mari ada rok catong untuk guru macam nak mampu. Nah, ha, ni kata macam mana nak kembang syiar Islam. Masjid-masjid terus hidup segang mati tak mau. Comel. Nah, dak amal kan. Surah pula jadi ramai. Nah. Ha. Pasal apa? Pasal tidak ada keberkatan daripada pimpinan kita. Tak ada berkat. Jadi majar, jadi suih habis. Siapa rumah Allah pun orang lari. Masjid ladang orang lari, masjid putih orang lari-lari, tak mau dengar. Orang nak dekat lain, tak mau dengar. Jadi tak ada berkat. Rumah Allah tak ada berkat. Nah. Ada dua tiga orang mayang ni maaf. Eh? La ya'muruna masajidaha illa qalila. Akhir zaman tidak meramaikan masjid. Melainkan dua tiga orang. Kata Nabi. Nah. Melainkan dengan pertolongan Allah dan atas merendah diri kepadanya pada pertunjuk kepada jalan yang lurus. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Bila kita minta, makna kita berdoa kepada Allah. Doanya iaitu al-amru at-talabu minal adna ilal a'la. Nampak? Iaitu permintaan daripada orang yang rendah martabatnya kepada orang yang lebih tinggi, iaitu Allah Subhanahu Taala. Tanda bila kita berdoa kepada Allah, kita merendah diri kepada Allah. Masa minta tolong. Doa ni minta kau tolong tunjuk jalan yang lurus, rendah diri. Masa kalau kita berdoa, Allah Taala tak kabur, tak mustajab lagi, jangan putus asa. Kerana doa kita tu diberi pahala dah. Walaupun Tuhan tak perkenan, kita minta lama dah berdoa anak sakit ni. 10 tahun dah. Tak, bila Tuhan nak perkenan, tak sesungguhnya. Allah Ta'ala dia bijak. Bukan bodoh. Dia atur untuk kita. Sebab kalau dia beri, kita sekali berdoa, dia beri selalu. Kita tak berdoa dah pada Allah. Jadi kalau dia tak beri lagi, kita berdoa. Bila kita berdoa, pahala ibadah. Kau lama, kau banyak pahala. Kau lama, dia suka dengar. Ada kalanya dia nak beri akhirat nanti. Kerana dia nak kita duduk dalam keadaan susah. Akhirat kaya nak bayar muhwah hati dalam surga. Nah. Kita nak doa malah. Nak tolong doa malah. Dan memada segala hal orang-orang yang merambak perjanjian dan atas kenyataannya, kesudahan segala orang yang engkar menyebut akan ada Al-Qurtubi dalam tafsir. Dan akhir sekali kita sebut bulat dalam Al-Fatihah orang yang langgar janji. Iaitu puak Yahudi. Eh? Ini orang yang langgar janji. Orang Yahudi puak sekali langgar janji. 17 kali kok sehari kita baca ghairu maghdubi alaihim. Tidak sebut maghdubi alaihim. Kan sebut 17 kali juga. 17 kali kita sebut bahawanya Yahudi ni orang jahat. Orang yang Tuhan murka. Nah. Walabali. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kita buka kitab tafsir yang besar-besar. Semua kata abbalin humun nasara. Orang Kristian. Orang Nasara. Jadi dua jenis kapal yang besar ni lah. Yang menjadi nombor satu musuh umat Islam. Orang lain tu ayah masih Daniel belakang. Nah. Tiba-tiba kita di luar semayah ikut Yahudi Nasara. Orang Yahudi apa nak kajibat, kita tak pakai libat. Orang Kristian pusat jelek, kita pusat jelek. Dalam semayang 17 kali, tak mau ikut Yahudi Nasara. Luar semayang ikut. Menang mana? Menang hak luar lah. Semayang 5 minit. Luar berapa jam ikut ke dia? Timbang hak mana berat. Nak? Ini kata punuh. Hak kaya-kaya, dia rasa dengan agama, payah senang. Hak tu dia main buah. Dia cocok fikiran kita. Dengan agama, tak senang. Nampak? Akhirnya berasa takabur. Nengok benda, ikut tu guru, ustaz benda boleh. Ikut kami nengok. Boleh tu, boleh ni, boleh projek, boleh tu, boleh macam-macam boleh. Dia berasa dia kaya. Islam ni miskin. Ini Yahudi dah. Nampak? Ini Yahudi dah. Kufur dah. Dia berasa dengan ikut dia, puak-puak dia jadi senang. Ikut orang surah jadi boleh apa? Dia sama macam orang-orang Yahudi. Yang berasa dia kaya, Tuhan tu miskin. Nampak? Laqad kafara allazina qalu. Laqad kafara allazina qalu. Inna Allaha fakiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah tak ada piti. Islam tak ada piti. Wa nahnu aghnia. Ikut kami boleh piti. Cakap tak lagi ni? Boleh apa? Ikut Islam, Islam apa? Kalau cari makan. Ni. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha fakirun wa nahnu aghnia. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah Taala tak ada piti. Allah Taala miskin. Mana ikut agama darat cetong. Wa nahnu aghnia, kami kaya, kami boleh beri kedai, beri ni, ikut kami. Ini orang yang telah jadi kafir. Nauzubillah.